Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum, Saudara. Berita pagi di siang hari ini Sabtu 9 Desember 2017 dibacakan Ardian Syah. Istri Bupati Pidi bersama dua orang lainnya meninggal tabrakan. Empat pengunjung terluka terkena kaca dan jatuh dari lantai 3 pusat perbelanjaan. Pemuda Muslim Aceh gelar aksi bela Palestina dan kecam kebijakan Trump. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Saripah Ahmad, 48 tahun, istri Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Si bersama dua ajudan, masing-masing Cutrita Zahara, 27 tahun, selaku ajudan istri Bupati, dan Afdal Daud, 24 tahun, ajudan Bupati, Jumat sore kemarin meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di kilometer 130 Tol Cipali, Indramayu, Jawa Barat. Kabak Humas dan Protokoler Kabupaten Pidi Saprizal mengatakan, insiden yang merenggut tiga nyawa itu terjadi saat mobil yang mereka tumpangi, Toyota Kijang Innova B1170GKJ warna hitam, melaju dalam kecepatan relatif tinggi di kiri jalan tol. Saat itu hujan sedang mengguyur sehingga jalan tol licin dan jarak pandang sopir, Eko Purwanto warga Kemanggisan, Jakarta Barat, diperkirakan terbatas. Dalam kondisi seperti itulah, sopir mobil rental tersebut menabrak bagian belakang truk kontainer Siba Surya B1805EP yang sedang berhenti di bahu kiri jalan karena mogok. Tabrakan itu berakibat fatal, kondisi mobil Toyota Innova rusak parah dan tiga orang meninggal dunia, hanya sopir yang selamat. Menurutnya, mobil Toyota Kijang Innova sedang melaju dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah. Tujuan istri Bupati Pidi ke Solo adalah mendampingi suaminya untuk menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Saat kejadian, Bupati Abu Si sedang berada di mobil lain, sama-sama menuju ke Solo. Namun yang naas hanyalah mobil rombongan istri Abu Si. Insiden tersebut menyebabkan Abu Si urung melanjutkan perjalanan ke Solo. Ia fokus mengurus jenazah di rumah sakit terdekat dari tempat kejadian, yakni Rumah Sakit Tamrin, Purwakarta, Jawa Barat. Sudarlun, empat pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Kamis malam kemarin. Pasalnya kaca steling dari lantai 3 pusat perbelanjaan itu jatuh dan menimpa keempat pengunjung. Kapolresta Banda Aceh Kombes T. Saladin mengatakan empat pengunjung yang terluka akibat terkena kaca steling yang jatuh dari lantai 3 pusat perbelanjaan Suzuya Mall itu, yakni Bambang Takari, 52 tahun, dan anaknya Said Ibnu Takari, 2,5 tahun. Keduanya dirawat di RSUZ Banda Aceh karena mengalami luka robek di kepala dan kening. Dua pengunjung lain yang ikut terluka dalam musibah tersebut adalah Cut Mutia Dewi, 24 tahun, mahasiswi asal Aceh Utara, dan Nazarul Mahfud, 23 tahun, mahasiswa asal Langsa Kota. Keduanya dirawat di RSHB Banda Aceh. Cut Mutia mengalami luka robek di telinga kanan dan Nazarul Mahfud mengalami luka robek di bagian pipi kiri. Kapolsek Jaya Baru AKP Nelmayenti menambahkan musibah ini terjadi saat pengunjung memadati Suzuya Mall. Kaca steling yang jatuh dari lantai 3 itu dipersiapkan untuk pameran. Kaca itu jatuh saat penyelenggara tengah membongkar replika properti. Begitu kaca jatuh dan menimpa pengunjung, para korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sudarlun, ratusan pemuda muslim dari berbagai organisasi dan lembaga di Aceh menggelar aksi bela Palestina di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Jumat kemarin. Selesai sholat Jumat kemarin, massa mulai berkumpul dan mempersiapkan alat peraga seperti spanduk dan poster. Di awal aksi, mereka membakar bendera Amerika Serikat, Israel, serta poster wajah mirip Trump. Kemudian peserta aksi menggelar teatrikal yang menggambarkan penolakan terhadap kedatangan Trump ke Yerusalem. Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina KNRP Aceh Tengku H. Mahyarudin Yusuf mengatakan aksi itu untuk menyampaikan kecaman umat Islam di Aceh atas tindakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta rencana pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem. Aksi serupa akan terus dilakukan hingga Presiden Amerika Serikat menyadari kesalahannya. Ia menambahkan pihaknya juga akan menyampaikan rekomendasi dan pernyataan sikap kepada Presiden RI Joko Widodo melalui DPRA mengenai kecaman umat Islam. Sudarlun, nasib tragis menimpa Idris Asmadi, 28 tahun, warga Gampung Lungbimba, Kuta Simpang, Pidijaya, Jumat pagi kemarin. Pria muda tersebut meninggal akibat kesetrum arus listrik di tambaknya sendiri, Gampung Lungbimba. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Yusnidar Ajalil serta seorang anak yang berumur 2,5 tahun. Keterangan yang dihimpun menyebutkan, Jumat pagi berbekal sebuah jaring, almarhum Idris bersama seorang tetangganya Samsuar beranjak menuju pantai berjarak 300 meter dari rumahnya untuk menjaring ikan. Sekembali dari menjaring ikan, keduanya singgah di pondok tambak milik korban. Tiba-tiba tangan Idris terpegang ujung wayar yang berbalut listrik. Melihat korban terpelanting dan roboh hingga kecemplung ke dalam tambak, Samsuar pun kaget dan tersentak. Tanpa buang waktu, ia bergegas turun ke tambak untuk menolong sekaligus mengangkat Idris yang sudah lemah lunglai ke pematang. Bersamaan dengan itu, sejumlah warga sekitar tambak berdatangan dan korban dilarikan ke RSUD Pidijaya. Namun naas baginya, sesampai di rumah sakit, ayah satu anak itu meninggal dunia. Almarhum dikebumikan di perkuburan keluarga desa Lungbimba. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, tiga kecamatan di Aceh Selatan yakni Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Trumon masih dikepung banjir. Ratusan kendaraan sampai Jumat malam masih terjebak macet di ruas Jalan Nasional Tapatuan Subul Salam. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan Mai Fendri mengatakan banjir tidak hanya menggenangi badan jalan tapi juga merendam rumah warga di tiga kecamatan. Bahkan ratusan warga di Kecamatan Trumon Tengah terpaksa diungsikan ke lapangan Detasmen C Brimob Desa Ijerni, Kecamatan Trumon Tengah. Evakuasi warga terus dilakukan. Hingga saat ini kondisi banjir belum terlihat tanda-tanda akan surut. PLT BPBD Aceh Selatan Cut Shazalisma menambahkan banjir di Kecamatan Kota Bahagia akibat meluapnya Kerung Bakongan usai diguyur hujan dalam beberapa pekan ini. Sudarlun, Muslim 35 tahun warga desa Alubayu Utang, Kecamatan Jangkabiren meninggal dunia disambar petir saat istirahat di pematang tambak ikan di desa tersebut Kamis kemarin. Menurut Ismuha, seorang anggota keluarga korban, saat kejadian kondisi cuaca di kawasan pesisir itu sedang mendung. Tiba-tiba datang petir dan langsung menyambar tubuh Muslim yang saat itu duduk beristirahat di pematang tambaknya. Setelah disambar petir, Muslim langsung meninggal di tempat dengan kondisi bagian dada yang mengalami lebam dan membiru. Selanjutnya warga mengevakuasi korban ke rumah duka dan dikebumikan di pemakaman keluarga di desa setempat. Sudarlun, seorang nelayan Marjelis 28 tahun warga Matang Slimeng, Langsa Barat menemukan tengkorak yang menurutnya aneh. Ia mengklaim tengkorak tersebut menyerupai monster. Benda tersebut tersangkut di jaring laut di wilayah Langsa atau 7 mil dari bibir pantai pekan lalu. Marjelis mengatakan tengkorak tersebut ditemukannya Sabtu pekan lalu di kedalaman air sekitar 120 meter pada posisi 7 mil laut dari bibir pantai. Saat itu Marjelis dan rekannya sedang menjaring ikan. Ketika mengangkat jaring, ia merasakan jaring ikan seperti tersangkut benda berat dari dasar laut. Setelah jaring diangkut ke darat, ia sontak dan tengkorak menyerupai binatang bertanduk. Menurut nelayan tersebut, ia belum pernah melihat tengkorak itu dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tengkorak hewan apa. Ciri-ciri atau bentuk tengkorak berwarna putih dengan diameter panjang 1,5 jengkal tangan orang dewasa. Bagian atas lebar dan menyerupai tanduk. Tengkorak aneh itu sekarang disimpan di rumah Marjelis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 9 Desember 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.